Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين أما بعد سعادة المحترمين علماءنا العاملين الراسخين المخلصين para alim para bapak kiai para ajengan para ibu nyai masyayikh, asatid, para sesepuh, ketua DKM beserta segenap kepengurusannya yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari jajaran Musbika, bapak-bapak dari Mapolsek dari dan Koramil, kepala kelurahan, para ketua RW, para ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan yang saya hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak ibu saudaraku ikhwatal iman jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya kangeni dan semoga kangen dengan saya, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah. Malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan majelis malam ini dapat menguatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan semakin kuatnya cinta kita kepada Rasulullah, kita akan termotivasi untuk selalu bisa mencontoh dan meneladani pribadi, perilaku dan akhlak-akhlak Nabi, untuk selanjutnya kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena hanya dengan itu kita akan dapat meraih saadah abadiyah, kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Bukankah setiap kita mendambakan kehidupan yang bahagia? Betul? Bukankah setiap kita mendambakan kehidupan yang istilah agamanya barokah, yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya? Allah mengajarkan satu doa yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi auzilni muzalam mubarakan wa anta khairul muzilin. Ya Allah Tuhanku, tempatkanlah aku kapanpun, dimanapun, pada posisi yang selalu Engkau berkahi. Memang hidup yang paling nikmat, paling membahagiakan itu hidup yang barokah, yang ziyadatul khair. Semakin lama semakin bermakna, hidup yang semakin tua semakin mulia, semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin lama semakin banyak ibadahnya, semakin lama semakin banyak amal-amal solihnya, semakin lama semakin banyak saudaranya, semakin lama semakin banyak sedekahnya, semakin lama semakin banyak pahalanya, semakin lama semakin banyak barokahnya, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin lama semakin mahal harganya. Itu kehidupan yang berkah, kehidupan yang sukses. Jangan sampai hidup ini semakin lama semakin rendah derajatnya, itu kehidupan yang gagal. Jangan sampai hidup ini semakin lama nilainya semakin murah, itu hidup yang gagal. Segala sesuatu di dunia ini semakin lama harganya semakin mahal. Setahu saya, tanah di mana-mana semakin lama harganya semakin mahal. Pakaian jenis apapun semakin lama juga semakin mahal. Alat-alat elektronik itu semakin lama harganya juga semakin mahal. Sampai bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, terasek, itu semakin lama harganya juga semakin mahal. Sehingga saya pun ceramah juga begitu. Lah kalau hidup semakin lama semakin murah, itu hidup yang gagal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang barokah. Perumahan yang paling nikmat untuk ditinggali adalah perumahan yang barokah. Jabatan yang paling nikmat membahagiakan itu juga jabatan yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan itu juga duit yang barokah. Cuman Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, duit yang berkah itu enggak harus banyak secara nominal, enggak harus banyak secara jumlahnya, enggak. Tapi yang banyak itu nilai kebaikan dan kemanfaatannya. Dan tanda orang yang hidupnya barokah itu atine ayem, keluarganya tentrem. Meskipun duitnya banyak. Jadi atine ayem, keluargane tentrem, meskipun duitnya banyak, itu hidup yang barokah. Lah sekarang punya duit banyak tapi keluarga enggak tentrem, ya enggak barokah namanya. Punya duit banyak banget, 50 juta. Banyak apa banyak? Ya kalau ukuranmu sih udah banyak banget. Punya duit banyak, 50 juta. Tapi kalau keluarganya gak tentrem, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu, hamil di luar nikah, suami menghamili istri tetangga, istri perempuan yang bermerek C, ceriwis, cerewet, cemburuan, curiganan, cekuk, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak. Rasa-rasanya duit 50 juta enggak ada artinya kalau keluarga enggak tentrem, betul? Coba Bapak Ibu, Anda pilih mana? Punya duit banyak banget, 50 juta, tapi keluarganya enggak tentrem. Sama punya duit cuman 100 juta, tapi keluarganya tentrem. Mudah-mudahan semuanya barokah. Keluarganya barokah. Rumah tangganya barokah. Didukung oleh rumah yang bagus. Cuman perlu diingat bahwa bagusnya rumah itu barometernya, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Biaya pembangunannya miliaran, bahan bangunannya serba kristal. Semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti. Masa impor teko Jenegoro. Perabotannya mahal-mahal banget. Seluruh ruangan udah ber-AC. Sampai toiletnya AC. Kan selama ini kalau ruangan Anda kan banyak yang belum AC, masih AB gelasnya, angin berobos itu. Ini luar biasa rumahnya, mentereng. Bukan itu ukuran bagusnya rumah, tapi rumah bagus itu ukurannya dari penghuninya, orang-orang yang tinggal dalam rumah itu. Meskipun rumah sederhana, biaya pembangunannya enggak mahal-mahal amat, perabotan-perabotan rumah tangganya murah-murah, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang ahli ibadah, suami soleh, istri solehah, anak-anaknya dzurriyatan thayyibah, itu rumah-rumah bagus namanya. Sebaliknya, meskipun rumah itu bagus banget kayak rumahnya Demit, tapi yang tinggal di dalam, keluarga yang berantakan. Anak-anaknya pada drop out sekolah. Gak ada yang mau ngaji. Suami istri tiap hari berantem, cekcok melulu. Gak pernah ada kedamaian. Tiap ketemu pasti berantem. Masak suami baru pulang kerja sampai rumah, istri wis nyangap. Bedes teko. Suami kan gak mau kalah. Oh ketek gak kencangkem. Anaknya denger, wah ternyata bapakku bedes, ibuku ketek, berarti aku iki munyuk. Itu namanya bukan rumah, tapi kebon binatang, isinya bedes, ketek, sama munyuk. Ya sama dengan baju itu Bapak Ibu. Ukuran baju bagus itu bukan dari kainnya yang sutra kualitas tinggi, modelnya yang wah keren, gentle, trendy, funky. Bukan, bandrolnya mahal. Bukan. Tapi ukuran bagusnya baju itu dinilai dari orang yang ada dalam baju itu, yang make. Meskipun baju itu berbandrol mahal, bandrolnya 10 miliar. Mbah klambi apa mbah pokoke. Yo sekalian bikin contoh biar gak kena dibantah. Bandrolnya 10 miliar. Kainnya kualitas tertinggi, modelnya paling bagus. Mohon maaf, tapi yang tinggal di dalam itu perempuan yang moralnya bejat, akhlaknya rusak, nakalnya amit-amit. Itu aku gak tahu namanya, mohon maaf banget gak bisa nyebutin terpaksa. Bahasa Jawanya gak ngerti, bahasa Sundanya gak ngerti, bahasa Betawinya juga gak ngerti, bahasa Indonesianya juga gak ngerti. Ngerti aku cuman bahasa yang agak ke Inggris-Inggrisannya. Perempuan kayak itu dinamakan the Lonte. And the begengge. Apa? Oh ya, WTS, wadah titip senjata. Ada yang bilang PSK, perempuan suka kelon. Malah orang Jawa bilang balon sing bayar oleh kelon. Bukan pelacur, sumpeli alat mancur. Itu kalau di daerah aku namanya I love you. Mari tilapi tinggal melayu. Baju yang berbanderol mahal, kalau yang make perempuan kayak gitu, ya nilainya jadi murah. Orang yang ada di dalam baju itu perempuan murahan. Halo. Sebaliknya, meskipun baju itu murah banget, kainnya titron yang paling murah, 1 meternya cuma 500 perak. Jahitannya juarang-jarang, yang dipakai jahit itu dom karung. Kaku banget. Warnanya kontras, gak serasi sama sekali. Atas merah, bawahnya hijau, kayak kapsul. Tapi yang ada di dalam baju itu yang make wanita solehah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak wanita-wanita di Tangerang elok sini. Pret. Solehah ngono potongane. Meskipun baju itu harganya sebenarnya murah, tapi kalau yang make itu wanita yang nilainya mahal, baju itu ya jadi mahal nilainya. Sama rumah juga begitu. Rumah bagus ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Karena sebagus apapun bentuk rumah, semegah dan semewah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing namanya tetap aja kandang. Betul? Rumahnya bagus, mewah, mentereng, tapi dalam isinya sapi, kerbau, namanya kandang. Sebagus apapun bentuk rumah, semegah semewah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya ya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah kayak istana, tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, jerangkong, sendel bolong, namanya rumah hantu. Meskipun rumah itu kecil, jelek, di pinggir kali, udah reot, genteng banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor. Tipenya bukan cuma RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini tipenya panjang banget. RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS sendeklu, sulit, sendenan, sesek, sesekan selalu. Ini gak mudah ngerangkai kata-kata kayak gini. Lu bener ngerangkai kata-kata kayak gini gak gampang, makanya larang. Rumahnya kecil, jelek, bocor, peot. Tapi yang tinggal di dalam itu keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang ahli ibadah, ahli sholawat, ahli zikir, ahli ngaji. Itu yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya gak ada tangganya. Maka sungguh keberkahan dalam hidup ditentukan dengan kualitas manusianya. Kita ini sudah enggak saatnya berpikir tentang enak apa enggak enak. Itu pikirannya anak kecil. Mohon maaf. Subhanallah. Ya, saya berdiri aja karena kelihatannya jamaah yang datang mayoritas ibu-ibu, cewek-cewek dan kaum perempuan. Maka saya harus berdiri karena saya sadar hasil survei, riset dan penelitian terakhir membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai kaum perempuan. Kita nih sekarang udah gak saatnya lagi berpikir tentang enak apa gak enak. Itu pikirannya anak kecil. Anak kecil itu kalau enak dia mau, kalau gak enak dia gak mau. Kalau enak dia seneng, kalau gak enak dia gak seneng. Kalau enak dia semangat, kalau gak enak dia males. Itu pikiran anak kecil. Anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi anak-anak yang usia 56 tahun, anak-anak yang usianya 62, itu udah gak saatnya lagi berpikir kayak gitu. Kita itu sekarang pikirannya harus tentang ini baik apa buruk, benar apa salah. Jangan berpikir tentang enak apa enggak enak, tapi berpikirlah tentang ini baik apa buruk, benar apa salah. Kalau itu baik, kerjakan, walaupun enggak enak. Kalau itu benar, lakukan, walaupun enggak enak. Kalau itu buruk, tinggalkan, walaupun enak. Kalau itu salah, tinggalkan, walaupun enak. Kelihatannya pada enggak ngerti. Emang agak susah sih ngomongin orang-orang yang IQ-nya rendah itu. Oke, saya ulang. Udah enggak saatnya lagi kita berpikir tentang enak apa enggak enak. Kalau enak mau, enggak mau. Kalau enak semangat, kalau enggak enak males. Kalau enak seneng, kalau enggak enak. Enggak seneng itu pikirannya anak kecil. Tapi kita sekarang harus berpikir tentang baik atau buruk, benar atau salah. Selama itu baik, benar, lakukan. Walaupun enggak enak. Selama itu buruk, salah, tinggalkan. Walaupun enak. Kalau kita udah bisa kayak gitu, kita akan bisa menikmati benar, menikmati baik. Di mana baik dan benar itu nikmatnya lebih dahsyat daripada enak. Contoh, kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham. Soalnya kelihatannya cantik-cantik tapi on. Contohnya gini, bukti bahwa benar, baik itu jauh lebih nikmat daripada enak. Contoh, pemain bola ketika berhasil bikin gol ke gawang lawan, bukan ke gawang sendiri. Pemain bola ketika bisa bikin gol ke gawang lawan, dia betul-betul bisa menikmati sampai gulung-gulung, gelundung, gelundung, gelundung, gelundung, gelundung. Karena yang dilakukan benar dan baik. Dia enggak melakukan pelanggaran, enggak offside, enggak melakukan kesalahan. Yang dilakukan benar, yang dilakukan baik, enggak ada pelanggaran, enggak ada offside. Maka begitu dia berhasil mengegulkan bola itu ke gawang lawan, gol! Dia betul-betul merasakan nikmati sampai gulung-gulung tidak karuan. Mohon maaf Bapak, Bapak makan sate, seenak-enaknya sate. Habis makannya paling ya, apa ada orang habis makan sate terus gelundung-gelundung-gelundung saking nikmati. Pemain bola itu saking nikmati, ya habis ngegulnya ini terus mau menek-menek kancane. Masa sampean habis makan rawon terus puwenekan celingkiri-celingkiri. Enggak kan? Yang dilakukan benar, yang dilakukan baik, maka dia bisa menikmati sampai gulung-gulung enggak karu-karuan. Mohon maaf, sampean habis hubungan intim suami istri yang dianggap paling enak. Paling esbarnya mau kleles, kleles, kleles. Apa ada orang habis gituan terus yes. Yang ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga para jamaah rahimakumullah, untuk itu modal utamanya pertama kita harus mempunyai kesehatan zahir batin. Mudah-mudahan semuanya sehat wal afiat. Karena sehat itu penting, karena sehat itu mahal, sehat itu berharga. Sehat itu harus kita ikhtiari secara maksimal dan bahkan harus kita mohon kepada Allah dalam bentuk doa. Salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah diberi kesehatan setelah kalian punya keyakinan. Setelah kalian punya keimanan, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar diberi kesehatan setelah kalian punya keyakinan dan keimanan. Kenapa demikian? Karena sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia enggak sehat, kalau dia sakit-sakitan, maka ibadahnya enggak akan bisa sempurna. Misalnya imannya kuat, imannya hebat, tapi sakit-sakitan, enggak mungkin bisa pergi haji, menggerikan. Imannya hebat, imannya kuat, tapi enggak sehat, sakit-sakitan. Ya enggak. Kadang-kadang puasa aja enggak mampu. Zakat enggak mungkin bisa, orang enggak kerja, enggak punya duit, enggak punya penghasilan, apanya yang mau dizakatin? Iman hebat, iman kuat, tapi enggak sehat. Ya qiyamul lail enggak bisa sempurna. Zikir, sholawat, baca Al-Qur'an enggak mungkin betah lama. Wong gerikin-gerikin. Apalagi sehat tapi enggak punya iman. Nah, ini jadinya the coach look. Para pelaku tindak kriminal, para pelaku maksiat, itu rata-rata ya orang-orang yang berbadan sehat, bertubuh sehat, betul? Kok gak semangat sih? Yang melakukan kejahatan, yang melakukan maksiat itu rata-rata orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Koruptor-koruptor yang suka ngabisin duit negara, itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka ke klub malam, sukanya dugem, tahu dugem ya? Duduk gemetar itu loh, naik ojek. Itu orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka teler. Itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka main judi, itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Ibu-ibu yang suka ngomelin suami, itu rata-rata yang tubuhnya sakit apa sehat? Nah, itu orangnya jawab sendiri ya itu. Sehat, tapi enggak punya iman. Malah rusak. Karena iman merupakan pondasi utama. Orang tidak akan mungkin dapat melakukan amal kebaikan kalau enggak punya dasar keimanan. Maka dalam Al-Quran, setiap menjelaskan tentang amal sholih, amal kebaikan, pasti dibarengi dengan iman. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan banyak beramal sholih. Ini kesatuan yang gak bisa dipisahkan antara iman dengan amal sholih. Loro-loro ning atunggal. Apa ya bahasanya ya? Ya pokoknya gak bisa dipisah. Bagaikan garam sama asin. Iya. Setiap garam pasti asin. Walaupun enggak setiap yang asin itu garam. Contohnya umbel. Enggak tahu, aku pernah dilat kok. Amanu wa amilus sholihat. Ini enggak bisa dipisahkan. Beriman dan banyak beramal sholih. Artinya orang yang beriman itu pasti amalnya sholih. Semakin kuat imannya, semakin banyak amal sholihnya. Semakin tipis imannya, semakin sedikit amal solihnya. Kalau enggak punya iman, ya enggak mungkin melakukan amal solih. Sebaliknya, amal solih itu mempertebal dan menguatkan keimanan. Semakin banyak amal solihnya, imannya semakin kuat. Kalau amal solihnya cuma dikit, imannya ya tipis. Kalau enggak pernah melakukan amal solih, imannya hilang. Maka enggak benar kalau misalnya ada orang ngomong kayak gini. Itu yang nyuri emang dia. Dia tuh pencurinya, tapi meskipun dia pencuri, sebenarnya dia imannya kuat. Kuat itu imannya. Lah kalau imannya kuat ya enggak mungkin nyuri. Kenapa dia nyuri? Ya karena enggak punya iman. Ingat sabda Rasulullah, la yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'minun. Pencuri itu enggak mungkin nyolong andaikan dia punya iman. Karena iman itu sifatnya fluktuatif, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang habis sama sekali. Lah pencuri ketika dia nyolong tuh imannya lagi habis. Imannya lagi habis. Maka enggak ada ceritanya copet ngerebut tasnya orang sambil baca takbir. Allahu Akbar, enggak ada. Enggak ada perampok mau beraksi kok terus baca nawaitul ngerampoka lillahi ta'ala, enggak ada. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Orang enggak mungkin berbuat zina andaikan dia punya iman. Kok dia sampai berbuat zina waktu waktu itu imannya lagi hilang? Makanya enggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Enggak ada. Adinda Londe yang aku cintai, sebelum kita melakukan proses perpetinggringan ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perpetinggringan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada. Maka pertama kita disuruh minta kepada Allah agar diberi kesehatan dan keimanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berdoa ini perintah Allah, maka asal kita berdoa diijabah apa enggak diijabah, tetap kita udah dapat pahala. Dan Allah udah janji kok. Setiap kita berdoa pasti diijabah sama Allah. Allah udah janji ud'uni astajib lakum. Kalau enggak diijabah itu berarti ada yang konslet. Cuman Allah dalam mengijabah doa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dikasih dalam bentuk lain. Kita maunya A tapi sama Allah dikasih B, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena menurut Allah yang terbaik buat kita bukan A tapi B. Andaikan kita dikasih A malah celaka. Halo, contohnya kayak gini, punya anak kelas 2 SD minta dibeliin motor. Bapak lagi banyak duit, kira-kira dibeliin apa enggak Pak? Ya enggak lah. Bukan berarti Bapak enggak sayang anak, bukan berarti Bapak enggak cinta anak. Justru karena cinta, justru karena sayang. Bapak paling tahu persis yang terbaik buat anak itu bukan sepeda motor. Dikasih tapi bukan motor. Kasih sepeda ontel, sepeda gunung itu. Karena kalau dikasih motor, anak masih kelas 2 SD beliin motor, dinaikin di jalan raya, brus, ya oe anakmu, malah mencelakakan. Maka mohon maaf, kadang ada orang berdoa, ya Allah jadikan aku orang kaya, ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya Allah. Rata-rata warga sini kalau berdoa kan begitu, minta kaya. Aku belum pernah ngedengar ada orang berdoa, ya Allah berikan aku rezeki sedikit aja. Enggak ada. Mesti minta rezeki yang banyak, minta jadikan orang yang kaya raya kayak gitu. Tapi kok ya pancet melarat. Ini bukan berarti doa kita enggak dijabah sama Allah. Diijabah tapi dikasih dalam bentuk lain. Karena menurut Allah yang terbaik buat Anda itu bukan kaya tapi miskin. Soalnya potongamu iki lek didadekno sugih mesti meleki. Gak meleki ya sombong rambut taing wong. Melaku gak gelem diluk wis nek sugih mesti ndegek terus. Allah ngerti yang terbaik buat sampean itu miskin. Soale kok nek sampean dikei donya akeh dadi wong sugih, gak kuat keberkan donya malah pilek. Oi. Kadang ada orang ngomong gini, katanya Allah tuh sayang sama orang Islam, katanya Allah ku cinta sama orang Islam, tapi buktinya rata-rata di dunia ini yang kaya dikasih rezeki banyak itu malah orang kafir-kafir. Cino-cino sing ora Islam sugih-sugih kabeh. Padahal ora kenal Gusti Allah dadekno sugih kaya ngono. Kene salat kecil ya pancet kere. Itu tandanya sampean malah disayang sama Allah. Itu bukti cinta dan kasih sayang Allah sama sampean. Gini loh, kasih tahu sampean. Allah itu udah kadung janji. Siapa yang melakukan kebaikan dibalas sama Allah dengan kebaikan. Siapa yang melakukan kejelekan dibalas juga sama Allah dengan kejelekan. Gak peduli itu orang mukmin, gak peduli itu orang kafir. Di dunia ini melakukan kebaikan dapat balasan. Ada orang mukmin melakukan kebaikan di dunia ini dibalas sama Allah. Ada orang mukmin melakukan kejelekan di dunia ini, dibalas kejelekan sama Allah. Orang kafir di dunia ini melakukan kebaikan, ya dikasih kebaikan sama Allah, dibalas sama Allah. Orang kafir di dunia ini melakukan kejelekan, ya dibalas sama Allah, kasih kejelekan. Orang kafir di dunia ini bisa enggak berbuat baik? Ya bisa banget. Misalnya lagi jalan, zaman lagi jalan, terus terpreset, gelundung-gelundung-gelundung, di belakang ada orang kafir. Ini bisa nolong sampean. Ketika orang kafir ini menolong Anda, dia melakukan kebaikan. Hal semacam itu dibalas sama Allah. Nah, balasannya dikasih di dunia. Orang kafir itu setiap melakukan kebaikan di dunia, langsung dikasihkan balasannya sama Allah. Maka jangan heran kalau orang kafir di dunia ini kaya-kaya. Kenapa? Ya, balasannya udah dikasih semua di dunia. Kok dikasih semua? Ya biar ntar di akhirat Allah gak mikir lagi. Allah udah males mikir-mikir orang kafir di akhirat nanti. Udah kebaikannya dibales semua di dunia. Wes tak kekno kabeh nang gone donya, nang rasa-rasakno tutuk-tutukno puas-puasin di dunia. Ntar di akhirat kari geceki siji-siji. Gitu loh. Lah kalau orang mukmin kadang-kadang melakukan kebaikan itu balasannya enggak dikasih di dunia sama Allah. Kenapa? Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah sama orang mukmin. Sayang kalau balasan kebaikannya dikasih di dunia. Kan nikmat di dunia cuma sebentar, kehidupan di dunia cuma sebentar. Ya kalau orang kafir biarlah dinikmat-nikmati, dipuas-puasin di dunia cuma sebentar aja. Nanti di akhirat yang kehidupan selama-lamanya, the nyonyor and the nyenyek. Lah kalau orang mukmin melakukan kebaikan kadang enggak dibalas sama Allah di dunia. Kenapa? Allah sayang sama orang mukmin. Allah cinta sama orang mukmin. Sayang kalau ini dikasih di dunia, nanti merasakan nikmat, merasakan bahagia cuma sebentar. Udah, enggak tak kasih di dunia. Disimpan aja. Kasihkan nanti di akhirat. Sementara di dunia miskin enggak apa-apa. Ntar di akhirat kaya raya. Nanti di surga akan dikasihkan semua kenikmatan itu, kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur sing melarat-melarat itu. Alhamdulillah bisa ketawa orangnya. Akhirnya kan mikir, mangkane aku dikasih melarat. Kan di dunia cuma sebentar. Miskin sebentar, besok di akhirat di surga kaya raya, dikasihkan semua di sana. Tapi orang yang terlalu cerdas kadang-kadang masih ngebantah. Lah kalau memang pahala orang-orang mukmin, balasan orang mukmin itu dikasihkan di akhirat. Lah itu, kiai-kiai, ustaz-ustaz itu kok kaya-kaya semua itu. Katanya balasannya dikasih di akhirat. Gini bro, kalau kiai kok kaya. Lah, itu soalnya kiai itu tabungannya akhirat kan udah banyak. Jadi lah karena tabungan di akhirnya udah banyak, udah punya tabungan tahajud, punya tabungan jihad, punya tabungan dakwah, punya tabungan zikir, punya tabungan baca Quran, macam-macam, punya tabungan ya mendidik para santri dan umat, jamaah, masyarakat. Udah banyak banget tabungannya di akhirat, maka sebagian bonusnya dikasihkan di dunia. Maka jangan heran kalau kiai itu ya enggak kelihatan kerja apa. Tapi kehidupannya kok ya gitu ya, rumahnya bagus, punya mobil bagus, istrinya juga cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Di dunia ini yang beristri cantik itu tiga. Satu, pejabat. Pejabat itu rata-rata istrinya cantik. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya itu tinggal pilih, istrinya rata-rata cantik. Yang ketiga, kiai. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Ada kiai kok istrinya enggak cantik, nasib. Ya nasib lah. Wong kiai itu hiburannya ya cuman istri itu. Enggak ada hiburan lain, hiburannya cuman istri, ngelek pisan, nasib. Mau cari hiburan apa? Mau main biliar ya enggak pantas. Wong kiai mau karaoke ya enggak pantas. Hiburannya cuman istri. Jelek lagi. Nasib. Tapi nanti di akhirat diganti yang luar biasa. Gitu loh. Nah, lah kok kiai di dunia hidupnya enak? Ya sekali lagi itu bonus. Tabungannya di akhirat udah banyak kok. Lah nek sampean-sampean itu kan enggak begitu banyak tabungan di akhirat. Lah kalau dikasihkan semua di dunia nanti di akhirat dapat apa? Ya, tapi yang namanya berdoa terus. Nah, berdoa itu enggak harus pakai bahasa Arab. Jangan salah, emang kita diajari berdoa pakai bahasa Arab itu afdalud doa bil lughatil arabiyah kalau kita bisa. Tapi kalau enggak bisa ya enggak harus dipaksa-paksa pakai bahasa Arab. Apa dikira doa yang paling ampuh yang diijabah Allah itu doa yang pakai bahasa Arab? Kalau emang kayak gitu, yang paling manjur doanya, yang paling mustajabah doanya ya orang Arab dong. Enggak, dipikir doa yang paling mustajabah yang dikabulkan Allah itu yang pakai bahasa Arab, ngomong-ngomong bahasa Arab, kayak pernah hidup di Arab 900 tahun. Masak di warung kopi, bayar ya bahasa Arab. Berapa bu? 15.000. Ngeluarin duit, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih duitnya 20.000. Terima kembalian 5.000. Ya bahasa Arab neh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang punya warung ketularan, ngelus dada sambil bahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Arab kesasar tekondi. Enggak. Doa yang paling didengar Allah, yang paling kabul, yang paling mustajabah itu doa yang pakai bahasa hati. Pakai bahasa hati. Mohon maaf. Orang-orang tua dulu itu rata-rata enggak bisa bahasa Arab. Kalau saya orang Jawa. Ya orang Jawa tua dulu itu rata-rata enggak bisa bahasa Arab. Enggak bisa. Mau bilang Syamir khairon fatrukil bago. Gak bisa yo, Semar gareng petruk bagong. Padahal itu aslinya bahasa Arab. Syamir khairon fatruk bago. Syamir dibilangin kok. Syamir itu cancut taliwondo. Punya semangat yang tinggi. Khairon melakukan kebaikan. Fatruk tinggalkanlah al bago, kelacutan dan kesesatan. Ngunu, semangat melakukan kebaikan, tinggalkan kejelekan. Semar gareng petruk bagong. Aslinya bahasa Arab, syamir khairan fatrukil bago. Orang tua dulu. Modelmu kok kaya gak percaya tak omong. Lah iya toh. Mau bilang afwun, angel ya apem. Wali-wali daya yo iwel-iwel. Ndak iso. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana dzalamna anfusana, rabbana kangelan ya urap-urap sono. Penuh dengan filosofi. Yo kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelasin lah. Ini ada yang lebih penting yang harus dijelasin. Rata-rata iya. Enggak bisa bahasa Arab. Doanya yo kalau orang Jawa ya bahasa Jawa, nyel itu. Mambu Arab itu enggak. Tapi kok mandi-mandi? Kok kabul? Karena doanya pakai bahasa hati. Kalau dipikir ya enggak masuk akal lah. Masa, apa ya, nyembuhin orang sakit gigi, itu doanya cuma kayak gini. Godong pari, godong waluh, orang mari tambah abuh. Ditiupin sembuh. Padahal doanya itu kebalikan ya, bertentangan. Nah, sekarang yang dibacain pakai Arab kayak apa ya, malah mentek-mentek. Ada orang bisulan. Itu doanya enggak ada Arabnya sama sekali. Kidul kono ono Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. Iki cutene upil irung usap-usapno sembuh. Leb hilang, bisulnya hilang. Loh, aku udah pernah praktek gitu. Pernah bisul yang kecil itu kata orang Jawa udun semat itu. Wah, tiang, ampun sakitnya. Sampai panas dingin. Kepala pening, panas enggak karu-karuan, melaku geliang-geliang kena udun semat. Aku ingat wah ini ada doa manjur, ampuh ini doanya orang kuno dulu. Tak bacain. Kidul kono ono Semar gawe pundung, upil kuirung ora sida dadi udun. Wis tak cuthekno adek pas mbeler dadi yo oleh akeh lah enak. Langsung tak usap-usapno. Subhanallah luar biasa. Sore tak bacain doa, paginya langsung manak telu. sorry ya, dulu misalnya lagi punya hajat, lagi punya hajat ada acara, hujannya deres, ini kepingin terang hujan ini, kepingin reda, gak usah panggil pawang hujan, apalagi dukun, enggak. Dibaca doa, doanya yo ndak ada Arabnya sama sekali, nyel Jawa. Langite ora sida udan, udan omek sak uyuh jaran. Hujan yang dulunya lebat, kerucuk-kerucuk-kerucuk, tinggal keracak, ya kayak uyuh jaran. Leb, mampet, reda wis gak hujan. Pernah aku, wong aku lek ngerti-ngerti tak coba mesti. Lagi ceramah hujan. Lumayan deres. Waduh ini kacau ini. Ngaji mesti kacau kalau udah hujan. Tak bacain Fatihah. Insya Allah Fatihahku ya lumayan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai walam dolin. Subhanallah. Tambah deres. Kok kalah sama yang cuman langit teorasi daudan. Udano meksa uyo jaran. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa itu yang simpel. Ringkes, teges, mentes. Gak usah terlalu panjang. Kadang doa itu dua buku dibaca semua. Yang amin itu angkat tangan sampai capek. Ya awalnya sih tinggi angkat tangannya. Amin, amin, semangat. Udah kelamaan dikit, ya turunin tangannya. Amin. Tangannya turun, suaranya jadi rendah. Amin. Tangannya semakin turun, suaranya makin pelan. Amin. Amin. Lama-lama ya tumpangnya pupus senden karo duwe. Ya kalau kena yang muda-muda malah digedulenan. Ya karena salah yang doa kepanjangan. Ben. Ben. Amin. Ben amin. Ringkes. Ya kayak doa sapu jagat itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabana. Itu kan menghimpun doa itu. Ringkes, tegas, mentes. Mencakup semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa? Apa saja. Urusan dunia minta kebaikan. Semuanya katut wis. Wa fil akhirati hasanatan. Dan di akhirat saya juga minta kebaikan. Apa? Apa saja urusan akhirat minta kebaikan. Wa qina adzabannar dan selamatkan aku dari azab neraka. Wes. Tapi juga jangan terlalu ringkes. Saking ringkesnya sampai enggak bisa difahami. Keringkesan itu namanya. Asal tangan diangkat minta sama Allah, ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya keringkesan dong kalau kayak gitu. Ya emang benar Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin apa itu kok. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Keringkesan. Atau terlalu detail, terlalu panjang, terlalu detail. Itu juga enggak bagus. Kesannya mendikte Allah. Allah didikte. Ada anak muda berdoa minta istri. Ya Allah, minta jodoh ya Allah. Istri, perempuan yang cantik, yang kuning, yang tinggi ya Allah, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, yang ayu ya Allah, yang tinggi badannya 176, ukuran BH-nya nomor 67 ya Allah. Iku sak piro sing diwadahi. Allah didikte. Atau doa kesannya ngatur Allah. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Si Allah diatur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sehat itu maka meliputi lima hal. Fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Makasih. Kurang semangat ibu-ibu gak ikut. Ibu kalau aku bilang understand, ibu-ibu harus semangat. Yes! Oke? Okay? Belum pernah ngikut ngaji aku berarti. Saya ulang, fisik itu meliputi lima hal. Sehat itu meliputi lima hal. Sehat zahiran wa batinan. Meliputi lima hal. Satu fisik. Kedua psikologis. Ketiga sosial. Keempat kultural. Dan kelima spiritual. Understand? Makasih. Kenapa sih ketika aku bilang understand ibu-ibu harus yes? Kan understand itu bahasa Inggris dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya kan berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri, ibu-ibu harus yes gitu. Mesti salah paham. Artinya kalau rakyat yang di bawah udah berdiri menyampaikan aspirasi dan aspirasinya benar, nah yang di atas harus yes. Ngono lho. Kenapa orang sampai sakit? Ya karena lima hal ini enggak balance, lima hal ini enggak seimbang. Yang paling sering enggak diperhatiin orang itu spiritual. Kalau yang empat, fisik, psikologi, sosial, kultural, betul-betul diperhatiin, dijaga. Tapi yang spiritual justru ini merupakan faktor terpenting, sering dilupakan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi dengan baik, dijamin sehat zahir batinnya. Maka asal Bapak Ibu para jamaah, sholatnya istiqomah, sehari lima kali, jangan dibalik, lima hari sekali. Gara-gara urusan kerja, alasan sibuk lah, yang mestinya sholat sehari lima kali dibalik jadi lima hari sekali, digabung-gabung lagi. Ya aneh aja niatnya. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sholatnya dioplos. Asal sholat istiqomah, zikir rajin, ngaji semangat, sholawat rajin, sedekah terus, dijamin gak akan sakit-sakitan. Kayak malam hari ini subhanallah, saya betul-betul mencium aura surgawi. Ini yang datang ini calon-calon ahli surga. Nanti bapak ibu di akhirat ke surga kalau jadi. Ya kalau jadi. Pokok selama kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin sehat walafiat, dijamin gak akan sakit-sakitan. Bener. Subhanallah Bapak Ibu, ternyata 80% penyakit itu sumbernya dari hati. 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Penyakit yang bersumber dari makanan itu cuma 20%. Saya tahu persis karena saya dibilangin orang. Ya dikasih tahu sama orang. Saya punya teman dokter. Dokter itu duduk genderuwo. Aku dikasih tahu bahwa ternyata penyakit itu sumbernya yang 80% itu dari hati. Dari makanan cuma 20%, sehingga akhirnya saya termasuk orang yang enggak setuju kalau ada orang punya sakit tertentu, punya penyakit ini, menderita penyakit ini terus makan dibatasi. Gara-gara sakit ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan begini, gak boleh makan begitu, gak boleh makan model ini, gak boleh makan model itu. Saya gak setuju. Kenapa? Udah sakit, makan dibatasi lagi. Ini tambah ngerik-ngerikan. Orang sakit itu butuh asupan gizi, butuh vitamin, malah dibatasi. Gak apa-apa sebenarnya, gak ada larangan dan pantangan itu gak ada. Selama tidak berlebihan. Yang gak boleh itu kalau berlebihan. Sakit apapun gak ada pantangan. Aku berani kok ditokno karo dokter sapa wae wani. Soalnya ya gak mungkin itu terjadi. Gak ada pantangan, gak ada. Yang gak boleh itu kalau berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat ya kalau berlebihannya bahaya. Betul? Coba kalau ini kita mau pakai resepnya Rasulullah. Dijamin nikmat, dijamin sehat. Dengerin, ini urusan Departemen Perbadokan. Kalau urusan makan, itu resepnya Rasulullah gimana? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, mesti sehat. Kita kan enggak, kita tuh belum lapar, udah. Makan, sekalinya makan, pasti kekenyangan. Malah ini gampang loro. Modelmu kok enggak percaya tak omongin. Ini serius. Kadang-kadang prihatin saya, ada suami istri habis datang di acara pesta, hajatan, pernikahan, habis itu makan, prasmanan, runtung-runtung, suami mau ngambil sate, ditampil sama istrinya, jangan itu, ndak boleh. Ingat penyakitmu. Akhirnya enggak jadi ngambil sate. Pindah mau ngambil kikil. Ini dilarang lagi. Kikil juga enggak boleh. Ingin cepat mati. Enggak jadi, pindah lagi mau ngambil soto. Apa iki? Soto yo enggak oleh. Akhirnya suaminya kan jengkel. Mbuh mambuh. Barang-barang gak oleh. Kan aneh kan? Dulu waktu muda gak punya duit, gak bisa beli. Sekarang ada makan gratis, dilarang. Aneh kan? Akhirnya si suami ini kena diabetes, kolesterol, kena darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kekel, bukan karena soto, tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Makanya gak usah dibatesin bu, harus disupport apalagi udah tua, butuh gizi. Jawa ngarani gerang segeri kari arang-arang. Ngono saya dibatesi. Eleng bujumu lo, ngambekan peng telue watuk peng songo ngono. Makan dibatesi lagi. Bu. Enggak usah dibatasi, syukuri nikmat Allah itu untuk dinikmati. Allah kasih anugerah itu untuk dinikmati, asal tidak israf, tidak berlebihan, dan tidak dimubazirkan. Enggak apa-apa. Benar enggak apa-apa. Nikmat Allah itu untuk dinikmati. Kita itu jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Rugi hidup kayak gitu. Hanya sibuk nyari tapi enggak sempat menikmati. Karena ada orang yang kayak gitu. Sibuk cari makan tapi gak sempet makan sendiri. Ada kayak penjual nasi pecel. Sibuk ngeladenin orang beli. Ngelayanin orang beli. Dia sendiri gak sempet sarapan. Ya nasi pecelnya habis. Tapi setelah itu diberangkatkan ke rumah sakit. Opname. Gak sempet sarapan. Hanya sibuk mencari gak sempet menikmati. Rugi. Rugi bro. Maka mohon maaf bapak. Kalau duitnya banyak dinikmati pak, beli mobil yang bagus, biar ya perjalanannya lancar, dinikmati, enak, dinaikinya juga enak, suspensinya juga enak, perjalanan juga terasa nikmat, jalan berlubang nyemek, gledek, gledek, gledek gitu, duit banyak, duitnya lho, 7 miliar, tuku mobil rego 12 juta, duit 7 miliar beli mobil harga 7 juta, di starter enggak kena-kena. Klekek. Starter mana? Klekek. Klekek. 29 kali lo lagi kena. Akhirnya dipancal gas iki mlaku prok. Dipakai belok pintunya buka sendiri gelodak. Tangki diganti jirigen, spionnya plastik, punya duit gak dinikmati, rugi. Hei, lu iya, makanya kalau duit banyak, mohon maaf, daftar haji, menikmati duit, pergi umroh, menikmati duit, menolong bro. Gue setaruh ngomong. Duit banyak hidup cuma sekali enggak punya pengalaman luar negeri. Rugi pak hidup sekali enggak pernah naik pesawat. Uripmu ngutek no perumahan gini. Salah asli mundeso rene lak minggat. Asli minggat. Uang pindah merene lho karena dua kemungkinan. Nekak kekurangan ya kewirangan. Alah ngaku wo. Kalau enggak kekurangan ya kewirangan. Nah, kalau keluar pulau namanya tran. Itu kalau enggak terantanan ya mesti terancam. Halo. Dilanjut. Subhanallah. Kalau punya duit dinikmati, masa hidup cuma sekali. Enggak pernah naik pesawat. Hidup cuma sekali, enggak pernah ngelihat pramugari. Cantik-cantik, mulus-mulus, enggak ngunu-ngunu ku apa jemburis-jemburis. Pak. Ya Allah. Apa sih artinya memiliki segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Percuma. Percuma. Kadang-kadang punya duit sampai triliunan, yang dinikmati cuma ratusan ribu. Rugi. Ya malah diperbudak duit, diperbudak harta. Kan hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Percuma mendapatkan kalau enggak bisa merasakan. Ingin dapat jabatan, ingin dapat kedudukan, berhasil didapatkan tapi enggak bisa merasakan. Rugi. Kepingin jadi anggota legislatif, kepingin jadi anggota dewan. Usaha dilakukan, duit dibagi-bagi, kampanye sana sini, saudara-saudara. Sampai selebaran visi-misi beredar di mana-mana. Foto baliho dipajang di mana-mana. Sampai dipaku di pohon, dia rela jadi penunggu pohon. Rela jadi penunggu jembatan. Begitu dia dapatkan jabatan itu, 3 bulan masuk penjara gara-gara kasus korupsi. Itu kan mendapatkan tapi enggak bisa merasakan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, berapa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma punya segalanya enggak bisa menikmatinya. Punya TV gede, lebar 1000 in. Tapi mata belek enggak sembuh-sembuh. Kan enggak bisa nonton TV. Mending TV kecil tapi mata sehat. Dipentelengi sewaktu-waktu bisa. Kursi aja harganya 950 juta. Tapi pantat bisulen terus. Bokong udunen enggak waras-waras. Kayak iso lungguh, mending kursi dari bambu, pakune teng serongat dilungguhi bokonge kecantol nanti berdarah-darah. Tapi kan sehat toh. Besok berani duduk lagi walaupun kecantol lagi. Percuma Pak punya istri cantik semok, tapi istrimu tiap hari anyang-anyangan terus. Enggak kena diulek-ulek. Ya mending enggak begitu cantik tapi sehat. Sewaktu-waktu bisa digunakan. Ini sengaja saya sampaikan untuk menghibur yang wajahnya jelek-jelek itu. Ya artinya ibu kalau dikata-katain sama suami, udah jelek, bawel, cerewet, enggak usah ngebantah, santai aja. Biarin jelek, yang penting enggak anyang-anyangan. Saya enggak ngerti anyang-anyangan mek plongap, plong. Enggak ngerti ya wis. Sampai ditanya orang, anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya apa? Tawar-tawaran. Hidup ini untuk dinikmati jemaah sekalian. Nggih. Tapi dengan cara yang benar. Jangan salah pentasarufannya. Cari harta ditumpuk-tumpuk enggak bisa menikmati, rugi. Mati enggak dibawa. Kan sebanyak-banyaknya orang punya harta ketika mati enggak ada yang dibawa. Penjual helm tuh helmnya banyak banget tapi mati enggak ada tuh yang pakai helm. Bakul helm ora ono, mati helman ora ono. Ya lucu aja. Kadang aneh. Cari duit dikumpulin dapat banyak beliin tanah. Cari lagi kumpulin dapat banyak beliin tanah. Cari lagi kumpulin dapat banyak beliin tanah. Dia lu enggak sempat nikmati duitnya. Nyari terus sampai kegere bengkong. Tanahnya emang luas, tapi dia enggak bisa menikmati duitnya. Lihat orang kayak gitu, mesti resik tanahnya timbang raine. Tanahnya terawat bersih, tapi raine rumbuk ngono model. Ya kayak gitu. Bersyukur. Kalau mau bersyukur dengan cara yang benar, ditambah sama Allah. La in syakartum la azidan nakum. Ditambah kenikmatannya sama Allah. Tapi awas kalau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, kenapa orang sakit berikutnya yang kedua karena banyak mengeluh. Mohon maaf. Kakek sambat, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, ada masalah dikit, waduh, wah gimana, wah, waduh, gimana, ada masalah dikit, wah, aduh, gimana, wah, aduh, gimana, ada masalah dikit aja, wah, aduh, gimana, ngeluh terus. Itu yang bikin, ya mudah sakit, hidupnya gak enak, halo. Nah, sekarang ini zamannya makin parah, orang itu dikasih sedikit, dia mengeluh, dikasih banyak, dia selingkuh. Enggak boleh, Bapak ingat. Sehebat-hebatnya Bapak enggak akan ada artinya tanpa doa istri. Maka lebih tepatnya di balik suami yang sukses, pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Betul, Ibu? Rungu kupingmu. Saya ulang, di balik suami yang sukses itu ada istri yang ikhlas mendoakan. Dan ingat, di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Ya kalau istri semakin sukses pasti suami semakin stres. Maka ibu-ibu tolong sukseskan dirimu biar stres suamimu. Bapak juga harus ingat suksesmu karena doa istrimu. Maka kalau ingin lebih sukses, yang mendoakan harus lebih hitam. Ya tambah lagi, kalau cuma satu ya kurang sukses, Pak. Udah, jangan kenceng-kenceng. Ntar kedengeran nama yang pakai kerudung. Jangan pernah berbicara poligami di hadapan ibu-ibu. Ibu itu paling antipati, paling alergi. Jangan pernah membicarakan itu. Karena memang poligami bukan untuk dibicarakan, Pak, tapi untuk dilaksanakan. Sehingga berikutnya, ya. Berikutnya, kenapa orang itu gampang sakit? Kenapa orang itu hidupnya susah? Karena dia enggak pandai bersyukur. Kalau ingin menikmati hidup itu caranya, pertama, harus pandai bersyukur. Yang kedua, berusaha berbagi dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, jangan merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, biar orang lain memfitnah kita, balas aja dengan kebaikan. Jangan sampai kalah sama pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa, dia dilempar pakai batu, ngebalasnya pakai buah mangga. Kadang sekaligus lima. Lakukan ibadah dengan istiqomah. Lah emang kayak gitu. Rasulullah seperti itu, disakitin kayak apapun, Rasulullah tetap membalas dengan kebaikan. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang baik itu? Rasulullah menjawab, Al-Muhsin, orang yang baik itu, man ahsana man asa'a. Orang yang membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Diperlakukan jahat oleh orang lain yang membalas dengan kebaikan. Itu memang betul-betul orang yang baik. Kenapa begitu? Ya, orang yang baik itu enggak bisa membalas dengan kejelekan, itu enggak bisa. Meskipun orang lain berbuat jahat kepadanya, dia tetap aja membalas dengan kebaikan. Kenapa? Dia enggak bisa membalas dengan kejelekan. Karena dia sudah benar-benar baik, sehingga dia udah enggak punya simpenan kejelekan. Mulane nek balas ya apa, enggak duwe simpenan elek. Oh, arep balas elek nganggo apa? Enggak duwe elek, usan. Enggak duwe simpenan. Maka kalau ada orang yang kelihatannya khusyuk, kelihatannya salate Allah Akbar, tasbihnya muter terus, ber. Lambene umi, bukan wiridan, ngapalno utang, ngapalin utang. Tapi ketika diperlakukan jelek sama orang lain, disikapi jahat sama orang lain, ngebalasnya sama kejelekan, dia membalas dengan kejahatan, itu belum orang baik, dia bukan orang baik. Sesungguhnya dia orang jelek, tapi dia pinter nyimpen kejelekannya. Kalau emang orang baik, meskipun diperlakukan jelek sama orang lain, difitnah sama orang lain, ngebalasnya tetap baik. Kenapa? Dia gak bisa ngebalas jelek. Orang dia gak punya simpenan kejelekan. Balasnya ya api. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah itu ya beda dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga Rasulullah itu afdalul mursalin. Paling utama-utamanya para rasul. Sayyidul anbiya. Penghulu para nabi. Nabi-nabi yang lain. Itu kalau umatnya nakal, umatnya ingkar, umatnya kafir. Ya dinasihati. Dituturi sakene'e maksimal. Halo. Taman kok gak pati ngrungokno modele. Nabi-nabi yang lain itu ketika umatnya ingkar, ketika umatnya kafir, ketika umatnya menentang, gak mau iman, dinasihati semaksimal mungkin. Dinasihati gak kena, dinasihati kok tetep aja kafir. Dungakno mati. Iya, nabi-nabi yang dulu kan gitu. Acak-acak dakwah tentang tauhid, la ilaha illallah, acak-acak keimanan. Ternyata banyak yang gak mau. Ya terus ajak-ajak, terus dinasihatin, terus diupayakan secara maksimal. Gak kena, tetap kafir, tetap ingkar. Dongakno mati, dongakno dapat bencana, didoakan dapat musibah. Nabi-nabi dulu rata-rata begitu. Maka zaman dulu banyak bencana, banyak musibah terjadi. Itu gara-gara yang mengajukan proposal yang nabinya sendiri. Jadi akeh bencana, akeh musibah sing ngajukno proposal nabine dhewe. Yang mengajukan proposale nabi, ya sama Allah ya langsung di ACC. Lho iya kan? Nabi Nuh dakwah. Bayangin 800 tahun cuman dapat pengikut 80 orang. 800 tahun cuman dapat pengikut 80 orang. Ya udah penuh kesabaran. Telaten, sawabar, nakal dituturi, nakal dinasihati, kafir dinasihati, ingkar dinasihati, melawan menentang dinasihati, udah kayak gitu. Lama-lama habis kesabarannya. Entean sabar, dongak no mati. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, karena kalau engkau tinggalkan satu orang saja kafir di muka bumi ini, dia akan manak-manak-manak-manak anak yo kafir, putune kafir, tawurus tambah akeh wong kafir. Pun ya Allah, hancurkan mereka, binasakan mereka, turunkan azab-Mu kepada mereka, habisi mereka semua. Nabi Nuh sing njaluk. Ya langsung Gusti Allah melakukan pemutihan. Uang yang kafir-kafirnya lunas. Nabi-nabi dulu gitu gayane. Iya gayane ngono. Nabi Musa yang dakwah, ajak-ajak iman. Umatnya malah nentang. Dongakno udan getih, gerocok-gerocok hujan darah. Tobat, tobat, tobat, kami iman, kapok, kapok, kapok. Didongakno Nabi Musa, bencananya hilang. Segelem iman, enggak lama. Kafir meneh, ingkar meneh. Dongakno, ya Allah, udan kodok. Kerotok, kerotok, kerotok, kerotok, kerotok, kerotok. Hujannya kodok, kata ini. Ngono gayane nabi-nabi biyen. Iya. Lah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak dakwah telaten, penuh kesabaran, sabar tingkat tinggi. Tiada bandingannya. Ajak-ajak keimanan, umatnya nentang, dinasihati. Dinasihati kok enggak nurut, dibelani di hadapan Allah, dibela-bela di hadapan Allah. Enggak ada yang didoakan celaka itu, enggak ada kalau Rasulullah. Umatnya nentang itu malah dibela di hadapan Allah. Ingat waktu peristiwa perang Uhud, betapa waktu itu pasukan kita, kok kita koyo melu, ya pasukan muslimin, aku waktu itu gak ikut aku, kok pasukan kita, tapi zaman yang ngono kok, nyanyi koyo ibu kita Kartini, kapan yang ngelahirno kue? Halo. tolong perhatikan ya. Pasukan muslimin waktu itu kan porak-poranda. Ya gara-gara kesalahan sendiri sih, enggak mau ngikutin instruksinya Rasulullah. Tim pemanah, pasukan pemanah yang berada di atas gunung, ini udah dikasih panik sama Rasulullah, perhatian. Pasukan pemanah, apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan tempat sebelum ada aba-aba dan instruksi dari saya. Apapun yang terjadi, pahami. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kalian tidak boleh meninggalkan tempat sebelum ada aba-aba dan instruksi dari saya. Ya siap, waktu itu dibilangin Rasulullah. Nah, ringkas cerita, dalam kecamuknya perang itu, pasukan kafir kalah. Kalah awalnya pasukan kafir, berantakan, lari tunggang-langgang, sudah karu-karuan. Tapi ada sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu masih kafir. Mereka ngumpet, kadung di goa, ngancam pisan, nanti kalau pasukan pemanah muslimin itu turun, kita naik, kita gempur dari atas. Ngono, begitu pasukan kafir paubar porak-poranda ndak karu-karuan, kan harta rampasan berserakan. Mas-masan harta rampasan itu berserakan. Pasukan Islam yang dibawa kan ngeracuti itu tuh, ngambilin, ngumpulin itu. Yang di atas mikir, ha gile gak mudun keri umet nih. Kalau kita enggak turun, kita nanti enggak dapat bagian ini nanti. Lagian pasukan kafir udah enggak ada, udah lari semua. Yuk turun, naik turun. Melu ngering kesiku. Begitu mereka turun, Khalid bin Walid dan pasukannya naik. Kerocok panah dari atas, diserang dari atas. Korat karit gantian pasukan muslimin yang porak-poranda. Sampai Rasulullah berdarah-darah tubuhnya. Gigi Rasulullah sempat tanggal. Waktu itu, para sahabat memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tengadahkan tanganmu, mohonlah kepada Allah, mintalah kekuatan, biar kaum kafir, pasukan kafir dihancurkan oleh Allah. Rasulullah cuma senyum, bahkan malaikat Jibril itu loh gak sabar. Padahal malaikat itu gak punya nafsu, malaikat Jibril itu gak sabar, nemuin Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Yo memudahkan pemahaman. Gitu loh. Biar mudah difahami. Tapi Rasulullah yang enggak kok ada apa, Mas, ono yang enggak. Yo, biar mudah difahami. Kan aku sadar yang aku omongin kan orang-orang yang kurang begitu cerdas. Jadi kayak aku gitu loh. Ada apa, Mas? Mohon izin. Izin apa? Itu gunung mau aku angkat. Terus ya tak jerit nunggune pasukan kafir itu. Saya lempar ke mereka pasukan kafir biar hancur semua. Terus Rasulullah bilang, "Mas, rungokno to. Mas, itu perintah Allah apa karepe sampean dhewe, Mas?" "Ya karepku dhewe. Sorry, Mas. Aku lagi enggak butuh bantuan, Mas. Kalau yang nyuruh Allah ya karuane. Kalau memang itu yang nyuruh Allah ya karuane, aku manut itu perintah Allah. Tapi lek karepe sampean dhewe, kalau ini mau sampean sendiri, Mas. Sorry, Mas. Aku lagi enggak butuh bantuan, Mas." Ngono Kanjeng Nabi. Coba sampean. Lagi terdesak terus ditawarin kayak gitu. Mohon izin, gunung aku angkat, lempar ke mereka. Yo, giat noe kono. Ben gepeng kabeh ngono amon. Rasulullah enggak. Jangan Jibril, jangan. Lah kalau ini dilempar ke sana, dijeretne lak mati kabeh. Dan yang mati kabeh terus umatku sopo? Jarno urip, biarkan mereka hidup. Mereka enggak mau iman, siapa tahu nanti anaknya mereka yang mau iman, tak telatenane. Bapake gak kene, ibuke gak kene. Mbok menawa anake kene. Siapa ngerti bapaknya enggak mau iman, ibunya enggak mau iman. Siapa tahu nanti anaknya mau iman. Tak telatenane wong potongane kaya manaan kok. Malah didoakan nama Rasulullah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah-Mu, petunjuk-Mu kepada kaumku itu. Mereka melakukan seperti itu karena mereka enggak ngerti. Mereka belum ngerti, ya Allah. Jangan Kau timpakan azab atas mereka. Berikan petunjuk-Mu, berikan hidayah-Mu kepada mereka. Subhanallah, Rasulullah kayak gitu. Bahkan waktu itu bumi sempat bersumpah. Bumi lo bersumpah di hadapan Rasulullah. Jari bumi, kata bumi gini, kalau sampai darah, kan waktu itu darah Rasulullah bercucuran kan, kalau sampai darah Rasulullah netes ke tubuhku, aku akan balik badan. Mulet. Bumi lo sampai gitu. Sampai darahnya Rasulullah netes ke tubuhku, mulet aku. Apa yang dilakukan Rasulullah mendengar sumpah bumi itu? Rasulullah malah sibuk menampung darah itu. Biar enggak jatuh ke tanah, biar enggak menetes ke tanah. Ditadai enggak surban ke tangan, jangan sampai netes. Ini kalau sampai netes, iki bumi mulet temenan iki. Kalau bumi mulet hancur orang-orang itu. Subhanallah, coba sampean. Ya malah dipiur-piur nang ngene ketene. Halo. Rasulullah kok kayak gitu. Subhanallah. Hei. Jadi wong apik ya diapiki, wong elek ya diapiki. Kok dieleki? Menikmati hidup. Hidup nanti akan terasa nikmat. Terus kemudian berikutnya, kenapa orang itu gampang sakit, hidupnya susah? Karena mohon maaf, di samping kurang pandai bersyukur, banyak mengeluh, terus orang itu galau. God always listening and understanding. Sekali lagi, God always listening and understanding. Makasih, semakin kelihatan goblokmu. Jadi mohon maaf kalau dibilang goblok enggak boleh marah. Karena hakikatnya manusia itu emang goblok, goblok. Yang pintar cuma Allah. Hakikat ilmu milik Allah. Ketika manusia dianggap berilmu dan pintar, karena waktu itu dia sedang berada dalam hidayah Allah, dalam bimbingan Allah. Andai kan enggak berada dalam bimbingan Allah, ya goblok. Makanya ketika dibilang goblok enggak usah marah. Emang aslinya manusia itu goblok. Yang pintar cuma Allah, ilmu cuma milik Allah. Ketika manusia dianggap punya ilmu dan dianggap pintar, waktu itu emang dia berada dalam bimbingan Allah, dia dalam hidayah Allah. Kalau enggak gitu ya goblok. Maka aslinya manusia itu goblok. Apapun jabatannya aslinya goblok. Apapun pangkatnya itu manusia aslinya goblok. Yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Yang ceramah ini juga makasih. Jadi ini ceritanya malam ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Para goblok-goblok sekalian yang saya hormati. Kenapa orang itu galau? Karena dia melupakan Allah. Sehingga dia pun dilupakan oleh Allah. Saya ulang. Kenapa sih orang kok galau? Karena dia melupakan Allah. Sehingga dia dilupakan oleh Allah. Orang yang mengingat Allah, ya diingat nama Allah, diperhatiin nama Allah. Orang yang melupakan Allah, juga dilupakan nama Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menzikiri kalian. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan kalian mengkufurinya. Gitu loh. Kalau kita zikir ke Allah, Allah juga zikir ke kita. Untuk mudah dipahami kayak gini. Aku tuh apa kata kamu? Ya kalau kamunya ingat aku, akunya juga ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu terus saja ingat aku juga akan terus saja ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu banyak ingat aku juga banyak ingat kamu. Kalau ingatnya kamu ke aku cuma dikit, ingatnya aku ke kamu juga cuma dikit. Kalau kamu jarang-jarang ingat aku juga jarang-jarang ingat kamu. Kalau kamu sama sekali gak pernah ingat aku gak ngurusi raimu. Gak ngurus rupamu. Iya. Maka sungguh zikir itu luar biasa, jemaah sekalian, sehingga jangan pernah percaya kalau ada orang yang enggak ibadah tapi ngaku-ngaku dekat sama Allah. Ngaku-ngaku mimpi ketemu sama Rasulullah. Jangan mudah percaya. Hoi. Uang enggak pernah sholat, enggak pernah sholat mencerita. Aku tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jangan pernah percaya. Ngapain? Nabi Muhammad kok nemuin dia itu lo ngapain? Janjiannya lo kapan? Hei. Ada orang zikir enggak pernah, sholat enggak pernah cerita. Semalam aku ketemu sama Sunan Kalijogo. Ya yo mikir. Lah nyapa Sunan Kalijogo kok kelayapan metu wong enggak sholat iki lho. KRPG. Kurang penggawean. Hei. Aku jadi teringat pernah aku ziarah pas ke mana ya, Batu Ampar Madura itu. Tuh aku nyampe situ belum zuhur. Di situ ada orang duduk bersila, rambutnya panjang. Sambil muter tasbih terus, ber tahu apa yang dia baca. Duduk bersila di situ, subhanallah. Begitu azan zuhur, dia tetap aja duduk di situ, enggak sholat. Aku memang kebetulan lagi sengaja istirahat di situ agak lama. Ada yang perlu dilakukan. Sampai azan asar, dia tetap aja duduk di situ, enggak sholat asar. Sampai azan maghrib, masih di situ dia, enggak sholat maghrib. Isak nek kono enggak sholat. Mosok jamak kok langsung papat. Sholat jamak langsung pati aturane sapa? Aku mikir berarti enggak sholat. Habis isak lah ngopi bareng sama aku. Ngopi bareng, waktu ngopi bareng tuh dia cerita, alhamdulillah saya riadahnya udah berhasil. Aku juga penasaran, kok udah berhasil, emang dapat isyarah apa, dapat alamat apa? Aku udah ketemu sama Nabi Khidir. Semakin penasaran aku, ketemunya di mana? Dia ngomong, di pom bensin. Di SPBU. Ketemu di mana? Cara etanan kan ning pom. Jadi ketemu Nabi Khidir no SPBU. Aku yang mikir, nanya apa Nabi Khidir no SPBU? Maksud Nabi Khidir kentean solar. La haula wala quwata illa billah. Berzikir dan berzikir terus. Orang kalau berzikir pasti diperhatiin sama Allah. Sampai Rasulullah membandingkan masalul dzakir wa ghairiz dzakir kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir itu ibarat perbandingan orang hidup dengan orang mati. Yang mau berzikir hidup, yang enggak mau berzikir mati. Ayo nyaut. Sing gelem zikir berarti hidup, yang enggak mau zikir berarti mati. Coba ibu-ibu seneng yang mati apa seneng yang hidup? Hah? Ibu pilih yang mati apa pilih yang hidup? Hidup. Bapak-bapak masih hidup? Misalnya Bu, misalnya ada dua orang laki. Ibu suruh milih satu. Yang satu ganteng, tinggi besar, gagah, tegap, atletis, kuning kulitnya, sauntu-untu nih. Banyak duitnya, kaya raya, tapi mati. Yang satu udah dekil, jelek, pendek, kelek kecut, ngentutan, gak gablek duit, tapi urip. Ibu pilih yang mana? Gak milih? Ya rondo. Modal wajah cuman kayak gitu gak milih. Kasih pilihan gak mau milih. Pilih mana Bu? Gak dua-duanya? Rondo. Ibu tak ajarin Bu, pilih yang hidup walaupun jelek. Lumayan kena gue seret-seretan. Loh, hidup sama mati itu beda banget. Sorry ya, ada HP, dipencet tombol powernya, keluar bunyinya, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Nah itu berarti HP mati apa HP hidup? Mati apa hidup? Hidup. Metu suarane, metu gambare. Ada HP dipencet tombol powernya, mesti tekan sekuat-kuatnya. Enggak keluar gambarnya, enggak keluar suaranya. Hidup apa mati? Mati. Ya, sekarang ada cangkem. Apa? Oh ya mulut. Mulut. Ditombol powernya pakai afdhalul zikri. Bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti itu mati apa hidup? Hidup. Sekarang ada mulut. Ditekan tombol powernya, cetek afdhalul zikri. Duwe. Itu berarti mulut hidup apa mati? Yang kenceng dong jawabnya. Ada orang warga perumahan sini, pagi-pagi jam 4 dini hari, dipencet tombolnya pakai as-salatu khairum minan naum. Langsung bangun, cerekal, wudu, curantal, berangkat sholat jamaah ke masjid. Mati apa hidup? Hidup. Sip. Ada warga perumahan sini, sama pagi jam 4, dipencet tombolnya, as-salatu khairum minan naum. Malah kelon. Hidup apa mati? Masuk mati iso kelon. Ya kelihatannya hidup tapi sesungguhnya mati, itulah bangkai jalan-jalan. Padahal kita sesungguhnya sering seperti itu, betul? Ya Allah. Banyak berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat, terutama ibu-ibu, agar lisanmu, lidahmu, bibirmu jadi indah, penuh berkah dan penuh pahala. Nah, daripada lisanmu, bibirmu sering kau gunakan untuk menyelatu bojomu, memperbanyak dosamu, memperberat hisabmu, bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Lo kok sering engkau mencelatunya? Bu, bu, ketika bibirmu, lisanmu sering mencelatu bojomu, ngomelin suamimu, itu bisa berubah menjadi duri-duri yang tajam, menyayat-nyayat hati suamimu, melukai perasaan suamimu yang sudah bekerja keras pontang-panting. Itu dilakukan demi untuk mengetengi dirimu itu. Istri macam apa dirimu? Ya mending baca Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar. Taulah biasanya kalau suami pulang telat, suami pulang terlambat, bukain pintu sambil cemberut, dongkol, ngomel. Jam berapa? Jam berapa nih? Plorak-plorok. Suka kelayapan terus. Jam berapa nih? Udah gak usah tidur di rumah. Sana tidur di pos jaga sana. Ih, sarungmu, bantalmu, sungi kabeh. Kelon karo kentongan kono. Apa sembuh bu itu? Mohon maaf, ibu hatinya udah sakit, pikirannya sumpek, dapat dosa. Hei, loro. Bodoh-bodoh biar suami datangnya terlambat, ibu sambut aja dengan ikhlas. Ketok pintu, tok tok tok tok tok tok tok. Bukain pintunya, ya sebentar. Alhamdulillah suami udah datang. Ikhlas, ramah, senyum. Wah itu pahalanya sama dengan jihad. Udah jihad fisabilillah, jihadnya ibu ya kayak gitu. Nggak usah bom panci, nggak usah. Ngapain? Bukan jihad itu, kendat itu. Perempuan model apa mau ngeledakin bom panci, nanti lama-lama ada bom wajan, bom sublok. Islam itu gak pernah mengajarkan kayak gitu. Ntar terangin di belakang. Ini soalnya Indonesia ini sedang darurat terorisme, darurat narkoba, macem-macem lah. Aku sampai lali orang-orang ini mau. Gak cukup ini waktunya. Bu, bu, sambut dengan ikhlas, dengan ramah, dengan senyum, itu pahalanya sama dengan jihad. Biasanya ngomel-ngomel buka pintu, sekarang ganti sholawat. Suami datang terlambat, sambut ikhlas, senyum, buka pintu, cetek-cetek-cetek, buka, kelihatan suami, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suami masuk rumah, keluyur-keluyur, sambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Pun, insaf suamimu. Udah gak berani pulang terlambat, pulang malam gak berani, takut disolawati. Insaf, besok-besok udah gak pulang malam lagi, langsung sekalian pulang pagi. Gak percaya coba ntar dipraktekin gitu. Suami pulangnya lambat, biasanya marah-marah, ngomel-ngomel, bukain pintu yang ikhlas, cetek-cetek-cetek, krek, ngeliat suami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suami masuk ke rumah, pola al-badr. Paling suami cuma senyum, lewat kelewes-kelewes. Suami ngomong, gendeng. Iya. Hadapi hidup ini dengan senang, hadapi hidup ini dengan gembira. Hidup cuma sekali, ngapain disusah-susah? Biar orang lain punya prinsip hidup ini ada dua. Ada senang, ada susah. Kita enggak usah kayak gitu. Prinsip kita hidup memang dua, tapi bukan senang sama susah. Senang sama senang banget. Ya kalau hati kita udah bersih, hati kita udah tertata, hidup ini adanya cuma dua, senang sama senang banget. Biar orang lain prinsipnya senang sama susah, kita mah tetap pakai prinsip senang sama senang banget. Orang lain prinsipnya hidup itu ada enak, ada enggak enak. Kita enggak, kita hidup memang ada dua, enak sama enak banget. Setuju? Maka hadapi hidup ini dengan senang, yang penting senang. The power of smile, the power of mind, the power of heart. Subhanallah. Makasih. Hidup ini hadapi dengan senyum, optimis, seneng aja. Wajah kita akan cerah. Sampai Rasulullah pun ketika ditanya, ya Rasulullah, ciri-ciri penghuni surga itu bagaimana? Simpel jawaban Rasulullah. Wajahnya cerah, murah senyum. Dan Rasulullah sendiri begitu, murah senyum. Dan senyum, subhanallah, ya Allah, ya Allah. Halo. Kan simpel deh itu. Ahli surga, iya murah senyum. Ahli surga ini senyum. Cerah, senyum, semua gitu. Penduduk surga semua gitu. Sampai malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, ya senyum. Kebanteng, senyum. Malaikat Ridwan, penduduk surga itu semuanya senyum, bahagia. Maka orang kalau di dunia murah senyum, itu mambu suwargo. Iya, orang kalau murah senyum, itu mambu suwargo. Sebaliknya, penduduk neraka itu, jenggawuren kabeh. Penduduk neraka yang raine jeplok-jeplok. Jenggureng semua. Apa bahasanya jenggureng itu ya? Terus pokoknya cemberut semua. Penduduk neraka itu cemberut semua. Sampai malaikat Malik penjaga neraka, ya cemberut, jenggureng. Seumur hidupnya itu gak pernah senyum. Malaikat Malik yang mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, gak pernah senyum. Senyum cuma sekali waktu ketemu sama Rasulullah pas perjalanan Isra Mi'raj. Itu pun cuma sebentar. Menodok. Habis itu ya cemberut terus sampai akhir zaman. Malaikat Malik. Makane wong nang donya nang jenggoreng cemberut asli wong ngono kuwi mambu neraka wis. Sorry ya, secantik apapun perempuan kalau cemberut jelek. Enggak percaya coba ibu cemberut to mecucuan terus bercermin ngoco. Nek perlu difoto. Ketokno lambene tok. Mesti wale. Halo. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Senyum itu ternyata subhanallah mempunyai beberapa kekuatan. Pertama, bukti bersyukur. Orang tersenyum hatinya bahagia, bukti bersyukur. Yang kedua, Senyum itu bukti optimis. Orang-orang sukses itu orang yang optimis. Orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang optimis menatap masa depan. Husnudzan billah min husnil ibadah. Husnudzan kepada Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan mendapatkan anugerah dan keberhasilan, kesuksesan dari Allah. Itu adalah termasuk ibadah yang terbaik. Orang-orang sukses itu orang-orang yang optimis. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Orang pesimis itu pasti gagal dalam hidupnya. Karena orang optimis itu ibarat orang mau melangkah, ibarat orang mau jalan. Halo? Orang optimis itu pasti gagal dalam hidupnya. Karena orang pesimis, orang pesimis itu ibarat orang yang udah mengubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Oh, mau jalan kok kakinya dikubur sebelah. Oh, kayak aku ini gak mungkin bisa pergi haji, sampai matek gak iso haji. Kayak aku ini gak mungkin bisa hafal Quran. Ya gak mungkin bisa hafal lah, dia pesimis. Hui. Yang ketiga, senyum itu bernilai sedekah. Tabassumu ka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Maka jangan diremehkan, walaupun cuma senyum itu menjedetkan lambe. Nilainya sedekah. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan yang kelihatannya kecil. Kadang dalam amal kebaikan yang kelihatannya kecil, di situ terdapat ridha Allah. Itu yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Jangan pernah diremehkan. Masuk masjid, udah gak ada jamaahnya, udah selesai sholat jamaah, zikir, wirid, doa udah selesai, gak ada orang, kipas angin masih muter aja, wugu. Wah, ini ngabisin listrik ini, matiin, stek, kelihatannya amal kebaikan kecil, tapi kadang itu yang mendatangkan rahmat Allah, di situ terdapat ridha Allah. Ke tempat wudhu, gak ada orang, ini kolam udah penuh airnya, meluber-luber kerannya, krocok, matiin, set. Ini jangan dianggap remeh amal kebaikan kecil. Ini yang mendatangkan rahmat Allah. Kadang di situ terdapat ridha Allah. Masuk ke toilet, WC umum, di situ ada peninggalan orang lain. Mundung-mundung. Disiram. Bersih. Ntar kalau dipakai orang nyaman, jangan malah ditambahin. Nanggung cuman segini, tambahin. Berikutnya ternyata senyum itu antioksidan yang spektakuler, kekebalan terhadap macam-macam penyakit. Orang yang murah senyum itu gak gampang sakit. Orang yang murah senyum itu sehat pribadinya, gak gampang sakit. Gak percaya, coba teliti tetangga-tetangga Anda, teliti tonggomu. Mungkin grapyak, semanak, sumeh, hajar, serawong, modelnya itu akrab. Halo, tonggo musing jeng gaureng itu lho. Itu lho. Wajah yang model kemerawuk itu lho. Wajah-wajah jemotos. Kemampleng. Kemeplak ya. Halo? Enggak, gampang kering. Gampang kering. Maka orang yang hatinya bersih, wajahnya cerah, murah senyum, sehingga bibirnya melebar. Bibir sering melebar. Bibir menyempit, lambe ciut, lambe bermasalah. Kok gak percaya sih? Lambe ciut, lambe bermasalah, bukan sariawan. Orang itu kalau tanpa masalah, hatinya bersih, bibirnya melebar. Ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Selalu melebar. Woi, kalau lambene nyiutnya, salam. Gimana kabarnya? Orang urus. Orang yang pemaaf bibirnya juga selalu melebar. Maafin ya Bu, aku yang salah. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Tapi kalau bibir yang menciut, maafin ya aku yang salah. Sudi. Maka cirinya orang yang bertakwa, wal'afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan betah kegrimisan ora buyar. Gimana apa langsung doa? Lah ini masih baru sampai. Halo. Dilanjut? Ndi tegrem esuk?